tak satu pun cinta yang dapat ku berikan. Cukup sudah ku mengejar mimpi yang takkan pernah ku. Dirimu yang mampu meluluhkan.